Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun ai hadhihi qaidah. Ini menjelaskan tentang satu kaidah di dalam fikih. Kaidah atau aturan atau rumus di dalam fikih. Wa hiya anna ma syukka fi taghayyurihi an aslihi yurja'u bihi ilal asli. Bahwa sesuatu yang diragukan perubahannya, sesuatu yang diragukan berubah dari asalnya, maka dikembalikan kepada asalnya. Jadi asal ini maksudnya hukum asli ya, hukum asli. Ada air misalkan, ada air, air itu hukum aslinya suci ya. Air hukum aslinya suci. Kalau ada orang yang ragu apakah air itu terkena najis atau tidak, itu berarti ada keraguan merubah dari hukum asli. Jadi air yang najis, air yang mutanajis, itu artinya berubah dari hukum aslinya ke hukum najis ya. Jadi kalau ada orang yang ragu apakah air yang ada di hadapannya itu suci apa najis, maka dikembalikan ke hukum aslinya yaitu suci. Wujudan kana au adaman. Jadi suci ini bisa wujud ada, bisa berupa adam, tidak ada. Adam itu maksudnya misalkan tadi ya, najis atau tidak, berarti tidak najis ya, tidak najis. Jadi asli ini sebenarnya kalau lebih mudahnya artinya adalah keadaan sebelum keraguan ya, keadaan yang ada sebelum keraguan. Jadi misalkan ada seorang yang wudu, ini contoh wujud ya, ada seorang yang wudu, setelah dia wudu kemudian dia ragu apakah wudunya batal atau tidak, berarti hukum orang ini adalah tidak batal ya, tidak batal karena dia wudu, karena sebelum keraguan dia wudu. Atau contoh yang lain, misalkan orang yang tidak wudu, ini adaman, orang yang tidak wudu. Ada orang yang memiliki hadas, dalam arti tidak wudu, tidak memiliki wudu, kemudian dia ragu apakah dia wudu atau tidak, berarti dimenangkan yang tidak wudu, karena sebelum keraguan dia tidak wudu. Intinya kaidah ini, kalau ada pilihan antara iya atau tidak dalam arti sudah melakukan atau belum, maka dipilih yang belum ya, maka dipilih yang belum. Wa yutrohu asyakku. Keraguan ini dihilangkan. Yutrohu ini artinya dibuang ya. Yutrohu artinya dibuang. Jadi keraguan dibuang dan dikembalikan ke hukum asalnya. Hukum asal seperti yang saya jelaskan tadi, terjemah mudahnya adalah keadaan sebelum keraguan. Falida, oleh karena ini, oleh karena wayut rohu asyak, kalu para ulama mengatakan kama dumin maskukun fih. Sesuatu yang diragukan maskuk fih itu hukumnya seperti tidak ada. Nah, jadi makdum ini artinya sesuatu yang tidak ada. Karena tadi bahwa selama seseorang ragu maka keraguan itu kaedahnya dibuang. Tatimatun ai hadhihi tatimah. Penyempurna, penyempurna dari bab ya. Jadi karena di dalam bab ini menjelaskan tentang sujud sahwi, maka di sini diberikan tatimah penyempurna yang menjelaskan sujud tilawah ya, sujud tilawah. Karena sama-sama sujudnya. Jadi tidak lagi membahas sujud sahwi, tetapi diberikan satu subtema yang baru, yaitu menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan bagi orang atau yang mendengarkan bacaan ayat sajidah. Jadi ini hubungannya dengan bacaan. Tusannu sajidatu tilawati, disunahkan melakukan sujud tilawah. Likori'i, bagi yang membaca. Wasami'i jami'i ayatin sajidah, dan yang mendengarkan. Jadi yang membaca ayat sajidah disunahkan sujud, yang mendengarkan juga disunahkan sujud. Wayah judu musallin, Nah, kesunahan ini tidak hanya dilakukan di luar sholat, tetapi di saat sholat ini juga masih disunahkan melakukannya. Wa yasjudu musallin liqiraatihi. Jadi seorang yang sholat disunahkan disunahkan melakukan sujud sahwi karena bacaannya sendiri. Illa makmuman, kecuali bila dia seorang makmum. Jadi karena makmum ini harus mengikuti imam, harus selalu mengikuti imam, maka kalau ada makmum yang membaca ayat sajdah, dia tidak diperbolehkan melakukan sujud sendirian. Faya juduhuwa lisa jidati imami. Makmum disunahkan melakukan sujud bila dia mengikuti sujud imamnya. Jadi domir huwa ini kembali ke makmum ya. Jadi seorang makmum tidak disunahkan melakukan sujud sahwi untuk bacaannya sendiri, tetapi kesunahannya mengikuti imam. Fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu, bila seorang imam sujud tilawah sedangkan makmumnya tidak melakukannya, jadi takhallafa ini artinya terlambat ya, atau berbeda dengan imam. Jadi imamnya melakukan sujud tapi makmumnya tidak. Aw sajada huwa dunahu, atau makmumnya sujud, imamnya tidak. Jadi penggambaran kebalikan dari sebelumnya ya. Kalau ini imamnya sujud, makmumnya tidak. Kalau ini makmumnya sujud, imamnya tidak. Jadi domir sajadah ini fa'ilnya adalah makmum. Kalau dunahu, hu, ini fa'ilnya imam. Maka batalat sholatuh. Dua penggambaran ini bagi makmum membatalkan sholat karena ada mukhalafah ya, ada perbedaan antara imam dan makmum. Nanti akan dijelaskan di bab jamaah, termasuk sesuatu yang bisa membatalkan sholat makmum adalah berbeda dengan imam. Walau lam ya'lamil makmumu sujudahu ba'da raf'i ra'sihi anis sujudi lam tabtul sholatuh. Bila seorang makmum tidak mengetahui sujud imam, jadi imamnya sujud tapi makmumnya tidak mengetahui. Makmum baru mengetahui sujudnya imam setelah imam mengangkat kepala dari sujud. Jadi makmumnya tahu bahwa imam sujud setelah imamnya selesai dari sujud. Nah, berarti makmumnya tidak sujud. Ada imam yang sujud, makmumnya tidak sujud. Tapi tidak sujudnya makmum itu dikarenakan dia tidak tahu. Dia mengetahui bahwa imam sujud setelah imam mengangkat kepalanya dari sujud. Maka bila demikian, lam tabtul sholatuh, sholat yang dilakukan makmum tidak batal. Wala yasjudu, dan makmum tidak boleh turun ke sujud ya. Tidak boleh turun sujud karena imamnya sudah selesai. Balayan tadziru qa'iman, akan tetapi makmum keharusannya adalah menunggu imam hingga berdiri. Jadi qa'iman ini yang qa'iman makmumnya ya. Jadi yang tadziru, makmum menunggu qa'iman dengan berdiri. Jadi karena imamnya sudah mengangkat kepala dari sujud, maka makmumnya menunggu imam hingga berdiri. Aw qablahu, atau makmum mengetahui sebelum imam mengangkat kepala. Jadi dhamirhu kembali ke raf'i ra'sihi minas sujud. Makmumnya mengetahui imam dan imamnya makmumnya mengetahui bahwa imamnya sujud. Dan hal itu diketahui sebelum imam mengangkat kepala, maka hawa. Makmum diharuskan untuk turun ya, turun untuk melakukan sujud. Fa'idha rafa'a qabla sujudi rafa'a ma'ahu. Kalau imamnya sudah bangun dari sujud, sebelum makmum sampai ke sujud, maka makmum diharuskan bangun bersama dengan imam. Jadi penggambaran kedua ini makmumnya juga tidak sujud ya. Makmumnya tidak sujud. Makmumnya hanya turun untuk sujud. Turun untuk sujud, ternyata sebelum makmum sujud, imam sudah bangun dari sujudnya ya. Imam sudah bangun dari sujudnya, maka makmum langsung diharuskan bangun bersama dengan imam. Wala yasjudu, dan tidak disunahkan sujud. wa yusannu lil imami fi sirriyah ta'khiru sujudi ila farahihi. Bagi imam yang mengimami, bagi imam sholat sirriyah, imam yang menjadi imam di sholat sirriyah, sholat yang disunahkan bacaannya pelan, dia disunahkan untuk mengakhirkan sujud tilawah hingga selesai melakukan sholat. Jadi tidak disunahkan sujud tilawah di tengah-tengah sholat, tetapi kesunahannya adalah setelah selesai sholat. Bal buhitha nadbu ta'khirihi fil jahriyati aydhan fil jawami'il idham. Bahkan ada juga ulama yang membahas kesunahan mengakhirkan sujud setelah selesai sholat di sholat jahriyah. Ya, di sholat jahriyah bila dia menjadi imam beberapa orang yang besar. Jadi jawami ini artinya jamaah ya, jamaah yang besar. Jadi kalau makmumnya banyak, kesunahan mengakhirkan sujud tilawah hingga selesai sholat itu juga berlaku untuk sholat jahriyah, sholat yang kesunahannya membaca keras. Mengapa kesunahan ini ada? Li'annahu yukhallidu alal ma'mumim, alal ma'mumin. Karena bila imam melakukan sujud tilawah di tengah-tengah sholat, hal itu bisa membingungkan makmum, bisa membingungkan makmumnya. Jadi supaya makmumnya tidak bingung, maka kesunahannya dilakukan setelah selesai melakukan sholat. Walau qara'a ayataha, faraka'a bi'an balagha aqallar ruku'i tsumma bada lahu sujudu lam yajuz. Bila ada seseorang yang membaca ayat sajdah, ini sudah tidak membahas imam lagi ya. Bila ada seseorang yang membaca ayat sajdah lalu dia ruku. Dia ruku artinya dia turun untuk ruku. Gambarannya rokaat bi'an balagha aqallar ruku. Dia turun dan sudah sampai di minimal ruku ya. Sudah sampai di minimal ruku. Minimal ruku itu bila tangan sudah bisa memegang lutut ya. Tsumma bada lahu sujud. Lalu dia berubah pikiran, ingin melanjutkannya ke sujud. Maka hal itu tidak diperbolehkan. Jadi seorang yang turun, yang tujuan pertamanya ruku, kemudian tujuannya berganti menjadi sujud, hal ini tidak boleh dilakukan ya. Dalam arti dia tidak diperbolehkan untuk melanjutkannya ke sujud. Mengapa? Lifawati mahallihi. Karena tempat sujud ini sudah habis ya, sudah habis. Karena sudah sampai di aqal ruku ya, sudah sampai di minimal ruku. Jadi misalkan ada seorang yang sholat, tentunya setelah takbir membaca Al-Fatihah, dan setelah dia membaca Al-Fatihah, dia membaca satu ayat sajdah ya. Jadi bacaan surat setelah Fatihah itu di tengah-tengahnya ada ayat sajdah. Lalu dia turun untuk ruku ya. Kalau dia turun untuk rukuk dan sampai minimal rukuk, berarti kan dia sudah melakukan rukuk ya. Dia sudah melakukan rukuk. Jadi sudah melakukan rukun ini, sudah melakukan rukuk, ini yang menyebabkan kesunahan sujud tilawah ini hilang. Walau hawali sujudi, falamma balagha haddar ruku'i sorofahu lahu lam yakfihi anhu. Ini kebalikan dari sebelumnya. Ada orang yang turun ingin melakukan sujud tilawah, lalu setelah dia sampai ke batas minimal rukuk, niatnya diganti untuk melakukan rukuk ya, untuk melakukan rukuk, maka hal ini juga tidak cukup ya. Rukuk yang dilakukan ini tidak cukup. Jadi kalau masalah sebelumnya, niat pertama rukuk kemudian diganti ke sujud. Kalau permasalahan kedua ini, niat pertama sujud lalu diganti ke ruku. Ini keduanya tidak boleh dilakukan. Wa furuduha li ghairi musallin niyatu sujudi tilawah. Kefarduan atau rukun ya. Kefarduan sujud tilawah. Jadi damirha kembali ke sujud tilawah. Kefarduan sujud tilawah bagi selain orang yang sholat ya, bagi selain orang yang sholat adalah niyatu sujud tilawah. ada beberapa kefarduan. Kefarduan yang pertama adalah niat ya, niat sujud tilawah. Kemudian yang kedua wa takbiru taharrumin, melakukan takbiratul ihram. Jadi niat takbiratul ihram, kemudian wa sujudin, melakukan sujud. Sujud ini hanya dilakukan satu kali ya. Sujud tilawah itu hanya dilakukan satu kali. Kasujudi sholati. Dan tata cara sujud tilawah ini sama seperti sujud sholat. Namun tidak sama secara keseluruhan ya, karena jumlahnya berbeda. Kalau sujud sholat ini jumlahnya dua, kalau sujud tilawah jumlahnya hanya satu. Kemudian wassalamun, salam. Jadi ada berapa ini? Ada niat, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, dan yang terakhir salam. Empat ya, kefarduan sujud tilawah ini empat bagi selain musolli, selain orang yang sholat. wayakulu fiha nadman, dan orang yang melakukan sujud tilawah dia disunahkan untuk membaca sajadah wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini seperti bacaan rukuk dan sujud ya, seperti bacaan rukuk dan sujud, bacaan yang panjang ya, bacaan yang panjang atau yang disunahkan di dalam bacaan sujud dan rukuk, bahwa aku telah mensujudkan tubuhku kepada zat yang menciptakannya dan membentuknya dan membelah atau merobek ya, merobek pendengaran dan juga penglihatan. Bihaulihi wa kuwatih, dengan kekuatannya. Fadabarakallahu, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, zat yang pencipta terbaik. Jadi ahsanu ini terbaik, khaliqin ini pencipta. Faidatun ay hadhi faidah. Faidah ini juga catatan ya, penjelasan yang merupakan catatan dari tema besar di satu kitab. Tahrumun qiraatu biqasdi sujudi faqat, diharamkan membaca ayat sajdah dengan tujuan hanya sujud saja. Jadi membaca ayat sajdah yang tujuannya hanya sujud itu hukumnya haram, tidak boleh ya. Karena Al-Qur'an itu ya, membaca Al-Qur'an tentunya niatnya membaca Al-Qur'an. Tidak diperbolehkan hanya diniati untuk sujud saja. Baik di saat sholat, fi sholatin, au fi waktin makruh, atau di waktu yang dimakruhkan melakukan sholat. Jadi keharaman membaca ayat sajadah dengan tujuan sujud saja itu bila dilakukan di saat sholat atau di waktu yang dimakruhkan melakukan sholat. Waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat ya, di saat istiwa, di saat tenggelamnya matahari dan lain-lain. Wataptulu sholatu bihi, dan hal itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah, namun ayat itu dibaca tujuannya hanya untuk sujud saja, itu bisa membatalkan sholat. Bihila fiha biqasdi sujudi wa ghairihi, berbeda dengan membaca ayat sajdah. Dhamirha kembali ke qiraah ya. Berbeda dengan seorang yang membaca ayat sajdah yang tujuannya dua, tujuannya sujud dan juga yang lain. Jadi yang haram adalah bila hanya niat sujud saja. Tapi kalau niat sujud dan bersamaan dengan niat yang lain, ini hukumnya tidak apa-apa, tidak haram dan juga tidak membatalkan sholat. Ghairihi ini isinya adalah mimma yata'allaqu bil qira'ah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan bacaan. Fala karohata mutlakon, maka hal itu tidak ada kemakruhan. Jadi selama niat sujud ini ada bersamaan dengan niat lain, maka hukumnya tidak makruh ya, tidak makruh secara mutlak. Jadi hukumnya tidak haram juga tidak makruh. Wala yahillu taqarrubu ilallahi ta'ala bisajdah bila sababin. Wala yahillu taqarrubu ilallahi ta'ala bisajdatin bila sababin. Tidak diperbolehkan mendekatkan diri kepada Allah dengan bersujud tanpa sebab. Nah, ini tanpa sebab ini yang menjadi poin penting. Jadi seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud dan itu dilakukan tanpa sebab, itu hukumnya tidak boleh, la yahillu. Harus ada sebabnya. Kalau ingin sujud itu harus ada sebabnya. Walau ba'da sholati, walaupun sujud itu dilakukan setelah sholat. Wa sujudul jahalati baina yadai masayihihim haramun ittifaqon. Ini keras sekali ya. Jahalah ini artinya jamak dari jahil. Jadi sujud yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini cukup keras ya kalimatnya. Sujud yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di hadapan gurunya. Jadi ada satu peristiwa, satu kejadian bahwa ada kelompok orang yang antara guru dengan murid, dan murid ini sering sujud di hadapan gurunya ya. Hal ini tidak diperbolehkan. Di dalam fatwa mu'in hukumnya haram ya. Jadi sujud yang dilakukan orang-orang bodoh di depan para gurunya hukumnya haram ittifaqon. Ittifaqon ini artinya secara kesepakatan ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa hal ini hukumnya haram. Tidak ada ulama yang memperbolehkan. Jadi intinya sujud itu hanya diperbolehkan ditujukan kepada Allah ya. Jadi sujud di hadapan para guru ini hukumnya haram. Faslun fi mubtilati sholati, wallahu a'lamu bis-shawabi.